wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Fayaqulu al-muallif rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan wa man tabi'a janazata mubtadi'in lam yazal fi sakhatillahi hatta yarji'a. Ucapan Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, barang siapa mengikuti jenazah seorang ahlul bid'ah, ia senantiasa dalam kemurkaan Allah Ta'ala sampai ia kembali. Kata Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, hadha lil ulama'i wal a'immatil kibaril mu'tabarina fin nasi. Ini bagi para ulama dan para a'immah kibar yang teranggap di kalangan manusia. Lahum an la yusallu alal mubtadi'i uqubatan lahu. Mereka boleh tidak menyolatkan jenazah ahlul bid'ah sebagai hukuman baginya. Lakin ma'a dhalika la yuharrimu ahlus sunnati salata 'alal mubtadi'i wa lattiba'a janazatihi. Akan tetapi bersamaan dengan itu, ahlus sunnah tidak mengharamkan menyolatkan jenazah ahlul bid'ah, tidak pula mengharamkan untuk mengikuti jenazah ahlul bid'ah. Mereka tidak mengharamkannya. Wala yuharrimuna tarahuma alaihi. Dan tidak pula ahlus sunnah mengharamkan untuk mendoakan rahmah bagi ahlul bid'ah. Fassalatu alal mubtadi'i hiya min jinsid du'ai. Maka menyolatkan jenazah ahlul bid'ah termasuk dari jenis doa. Faman kana lahu wijahatun walahu atharun fittakhallufi 'anil musyarakati fi dafnihi wa tasyi'ihi lahu atharun bidzalika bihaithu anna an-nasa yastafiduna minhul hadhara minal bid'ati allati kana 'alayha al-mayyitu fadhalika amrun matlubun. Maka barang siapa memiliki kedudukan dan ia memiliki pengaruh dalam tidak ikut serta memakamkan ahlul bid'ah dan tidak ikut serta mengikuti jenazahnya. Ia memiliki pengaruh padanya dari sisi bahwa manusia mengambil faedah darinya, meninggalkan kebid'ahan yang jenazah tersebut sebelumnya berada di atasnya. Maka hal tersebut yaitu tidak mengikuti jenazah ahlul bid'ah tersebut, tidak menyolatkan jenazah ahlul bid'ah tersebut, itu adalah perkara yang dituntut. Wa idza lam yakun lahu atharun falahu an yusalliya ala hadzal mayyiti. Dan apabila ia tidak memiliki pengaruh, maka boleh baginya untuk menyolatkan jenazah ini, yaitu ahlul bid'ah ini. Wala yuqalu innahu la yazalu fi sakhatillahi li'anna hadha yahtaju ila nafsin minas syari'i. Dan tidak dikatakan bahwasanya orang yang mengikuti jenazah ahlul bid'ah senantiasa berada dalam kemurkaan Allah dan seterusnya, karena hal ini membutuhkan dalil dari pembuat syariat, yaitu dari Allah Ta'ala. As-salatu 'alal munafiqin la tajuzu wa 'alal kuffari. Menyolatkan jenazah orang-orang munafik tidak boleh. Demikian pula menyolatkan jenazah orang-orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. هَذَا فِي الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ. أَمَّا صَاحِبُ الْبِدْعَةِ fahadha yarji'u lil maslahati. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah engkau menyolatkan jenazah seorang pun dari mereka yang meninggal selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri di sisi kuburannya. Ini bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Adapun ahlul bid'ah, maka hal ini yaitu menyolatkan jenazah mereka kembalinya kepada kemaslahatan. فَإِذَا كَانَتْ هُنَاكَ مَصْلَحَةٌ فِي عَدَمِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ مَنْ لَهُ مَنْزِلَةٌ لِيَحْذَرَ النَّاسُ مِنْ بِدْعَتِهِ. Maka apabila di sana terdapat kemaslahatan pada tidak menyolatkan jenazah ahlul bid'ah, maka tidak menyolatkan jenazahnya orang yang memiliki kedudukan agar manusia meninggalkan menjauhi kebid'ahannya. Waqad fa'ala dhalika ba'du salafi, dan sebagian salaf dahulu melakukannya. War rasulu alaihi salatu wassalamu kana yamtani'u minas salati ala man mata wa alaihi dainun. Dan Rasul alaihi salatu wassalam dahulu tidak menyolatkan jenazah orang yang meninggal dalam keadaan orang tersebut memiliki tanggungan hutang. Wa yaqulu sallu ala sahibikum, dan Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, salatkanlah jenazah sahabat kalian. Falamma wassa'allahu alaihi kana yatahammalud duyuna yusalli alaihim wa yatahammalud duyuna. Kemudian tatkala Allah Ta'ala melapangkan beliau alaihi salatu wassalam, beliau pun menanggung hutang-hutang tersebut. Beliau menyolatkan jenazah mereka dan beliaulah yang menanggung hutang-hutang tersebut, yaitu yang melunasinya. Man mata wa alaihi dainun fa alayya wa kana yusalli. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, barang siapa yang meninggal dan masih memiliki tanggungan hutang, maka aku yang akan melunasinya. Dan beliau pun menyolatkan jenazah orang yang masih memiliki tanggungan hutang. Wakana fi ayyamiz dzurufis sa'bati wa kadza kana la yusalli alaihi. Limadha? Li'annahu la yuridu an yujarri an-nasa ala akhdhi amwalin nasi thumma qad yamutu wa huwa madinun wa ma indahu sadadun. Dan pada masa-masa sulit dan seterusnya, Rasul alaihi salatu wassalam tidak menyolatkan jenazah orang yang masih memiliki tanggungan hutang. Kenapa? Karena beliau tidak ingin menghasung manusia untuk berani mengambil harta-harta manusia, kemudian bisa jadi ia meninggal dunia dalam keadaan masih menanggung hutang dan tidak mampu melunasinya. Ad-dainu amrun syadidun. Hutang adalah sebuah perkara yang berat. Walihada sa'alahu rajulun. Ara'aita in kutiltu fi sabilillahi atukaffaru anni khotoyaya Qala alaihi salatu wassalamu, na'am. Idza qutilta muqbilan ghaira mudbirin. Karena inilah seseorang bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, beritahukan kepadaku apabila aku terbunuh di jalan Allah, apakah dihapus dariku dosa-dosaku? Maka Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ya, apabila engkau terbunuh dalam keadaan menghadapi musuh, tidak berbalik melarikan diri. Thumma masya, thumma qala lahu kaifa qulta, qala qultu ara'aita in qutiltu fi sabilillahi atukaffaru anni khotoyaya, qala na'am. Wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin illaddaina. Kemudian orang tersebut pergi. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam berkata kembali kepadanya, apa yang engkau ucapkan tadi? Laki-laki tersebut berkata, aku berkata, beritahukan kepadaku apabila aku terbunuh di jalan Allah, apakah dihapus dariku dosa-dosaku? Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ya, apabila engkau bersabar mengharapkan ganjaran pahala, menghadapi musuh, tidak berbalik melarikan diri, kecuali hutang. Fa amruddaini syadidun. Maka urusan hutang ini adalah perkara yang berat. Hatta innal Bukhariya yara annahu la yajuzu lil insani an yadhhaba lil jihadi wa alaihi dainun alaihi an yusaddida duyunahu thumma yadkhula fil jihadi. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwasanya tidak boleh bagi seseorang untuk pergi berjihad dalam keadaan ia masih memiliki tanggungan hutang. Wajib baginya melunasi hutang-hutangnya terlebih dahulu, kemudian baru ia masuk ke dalam jihad. Asyahidu intinya adalah anna rasulam tana'a anis salati mana'ahu Allahu minas salati 'alal munafiqina wamtana'a minas salati 'alal madini wa lam yusalli 'ala qatili nafsihi wa asnafun min ha'ula'i lam yusalli 'alaihim. Bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam tidak menyolatkan jenazah beberapa golongan orang. Allah Ta'ala melarang beliau menyolatkan jenazah orang-orang munafik. Rasul alaihi salatu wassalam tidak menyolatkan jenazah orang yang masih memiliki tanggungan hutang. Rasul alaihi salatu wassalam tidak menyolatkan jenazah orang yang bunuh diri. Dan beberapa golongan dari mereka ini Rasul alaihi salatu wassalam tidak menyolatkan jenazah mereka. Walakin yaqulu sallu ala sahibikum la yamna'u minas salati alaihi. Akan tetapi beliau mengatakan, solatkanlah jenazah sahabat kalian. Beliau tidak melarang menyolatkan jenazah mereka ini. Fa'anta idza kana li takhallufika an tashyi'i janazatihi was-salati 'alayhi atharun wa naf'un lin-nasi fala tusalli 'alayhi 'uqubatan lahu wa tahdhiran min bid'atihi. Maka engkau apabila ketidakikutsertaanmu dalam mengikuti jenazah ahlul bid'ah dan dalam menyolatkan jenazah ahlul bid'ah padanya terdapat pengaruh dan manfaat bagi manusia, maka janganlah engkau menyolatkan jenazah ahlul bid'ah tersebut sebagai hukuman baginya dan sebagai peringatan dari kebid'ahannya. Wa man la athara lahu falyusalli alaihi. Dan barang siapa yang tidak memiliki pengaruh, maka hendaklah ia menyolatkan jenazah ahlul bid'ah tersebut. Asyahidu annahu qala lam yazal fi sakhatillahi hadha yahtaju ila nassin anillahi aw an rasulihi sallallahu alaihi wasallama wa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah bahwasanya Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, orang yang mengikuti jenazah ahlul bid'ah ia senantiasa berada dalam kemurkaan Allah dan seterusnya. Ini butuh dalil dari Allah dan dari Rasulnya. Dan setiap orang bisa diambil ucapannya dan ditolak kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qala al-fudail ibn iyad akulu ma'a yahudiyyin wa nasraniyyin wa la akulu ma'a mubtadi'in وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى mengatakan, aku makan bersama orang Yahudi dan Nasrani, namun aku tidak makan bersama ahlul bid'ah. Dan aku ingin antara diriku dengan ahlul bid'ah terdapat sebuah benteng dari besi. Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala mengatakan, hadza kulluhu bughdan lil bid'i wa tanfiran minha wa hiya hariyatun wallahi bil bughdi wat tanfiri. Semua ucapan ini karena kebencian kepada kebid'ahan-kebid'ahan dan dalam rangka membuat manusia membenci kebid'ahan-kebid'ahan dan kebid'ahan-kebid'ahan tersebut pantas demi Allah untuk dibenci dan untuk manusia dibuat membencinya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Insyaallahu ta'ala kita selesaikan kitab Aunul Bari ini besok hari Selasa. Mudah-mudahan Allah ta'ala mudahkan. Jadi besok hari Selasa ini khataman insyaallah. Yassarallah. Semoga Allah mudahkan.